jadinya aku pintu hatiku tutup. Tapi begitu aku ketemu sama kamu, hati terbuka lagi karena daya tarikmu. Jadinya aku pintu hatiku tutup.